Barakallahu fiik. Jalsah ke-18. Ini mengulang jalsah yang pertama, A, hamzah. Baik. Hamzah insyaallah sudah kita fahami dari mana makhrajnya dan bagaimana sifatnya. Baik, kita baca saja. A, A. A, A. A, ta. A, ta. A, ta. A, ta. A, sa. A, sa. A, sa. A, sa. A, da, ma. A, da, ma. Ha, za, a. Ha, za, a. Kho, ba, a. Kho, ba, a. Ka, la, a. Ka, la, a. A, sa, ro. A, sa, ro. A, sa, ro. A, sa, ro. Baik. A, wa, na. A, wa, na. Ja, sa, a. Ja, sa, ha. Ha, za, a. Ha, za, a. A, ba, ta, fa. A, ba, ta, fa. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Ka, sa. Da, za, ro, za. Da, la, ra, za. Sa. Sa. Ka, la, ma, na. Ka, la, ma, na. Wa, ha, a. Wa, ha, a. Taib.